Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, intahayna min dirasat hadal hadith. Baqiya lana al-fawaid. Kita sudah mengkaji beberapa masail yang bisa diambil dari hadis ini. Tinggal faedah yang bisa kita pelajari dari hadis. Uktubu. Pada yang pertama, an-nahyu an su'ali, an-nahyu an su'ali ma la darurata ilaihi. An-nahyu an su'ali ma la darurata ilaihi. Larangan bertanya dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya atau perkara yang tidak dibutuhkan. Tayyib. Yakni apabila kita bertanya, maka hendaknya kita memperhatikan bobot dari pertanyaan kita. Karena yang namanya pertanyaan miftah al-ilm, kunci daripada ilmu. Kalau kita bertanya dengan pertanyaan yang baik, yang bagus, maka kita akan mendapatkan ilmu yang baik dan yang bagus. Tapi kalau pertanyaannya pada hal-hal yang tidak dibutuhkan atau tidak bermanfaat, pertanyaan yang sifatnya iseng atau semisalnya, atau bahkan bertanya dengan sesuatu yang belum terjadi atau bahkan mungkin tidak bakal terjadi, maka ahsan ditinggalkan, jangan ditanyakan. Dan itu termasuk perkara yang dilarang. Min aina lana hadhil faedah? Datakalah masik anta kismul lughah. Ashtagul an-ant isbuk man ha-ha. Yang pakai lala amamak an aywah ashtagul. Tadi antum sudah bicara, sudah ngomong. Nuhina an-nas'ala Rasulullah SAW ansyai. Ahsan. Barakallahu fiik. Dari lafaz ini, kami larang untuk bertanya kepada Rasul tentang sesuatu, yakni sesuatu yang enggak dibutuhkan, sesuatu yang. Al-faidah tsaniyah, faedah yang kedua. Qad yakunu inda ahli al-badiyah shay'un min al-aql wal-dhaka' qad yakunu 'inda ahli al-badiyah syai'un min al-'aql wadh-dhaka. Dijumpai pada sebagian orang pedalaman kecerdasan. Dijumpai pada sebagian orang pedalaman kecerdasan. Jadi tidak semua orang yang hidup di pedalaman itu bodoh. Tidak semuanya itu tidak memiliki ilmu. Bahkan pada sebagian ahlul badiyah, indahum fasahah fil kalam, mereka memiliki kefasihan dalam berbicara. Wa indahum aqlun wadzaka, dan juga mereka memiliki akal, yakni memiliki kecerdasan, cerdas. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis ini, terkadang ada orang-orang dari pedalaman yang mereka itu aqil, zaki, cerdas, bagus. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau belajar kefasihan tata bahasa Arab dari suku Hudzail. Berapa tahun? 17, 17 tahun. Fasih. Sampai lisan beliau fasih. Barakallahu. Ada sebagian seperti itu. Namun kalau untuk usulul mutaakhirah, untuk waktu belakangan ini, ya, rata-rata kebalikannya. Ya. Orang-orang bawadi mayubali bil ilm, orang-orang pedalaman kurang peduli dengan yang namanya ilmu. Yashtaghil bil hurus wal an'am wal mawashi wa hakadha. Yani lebih sibuk ngurusi pertanian, ladang wa akhirnya. Kurang memperhatikan yang seperti ini. Dulu ya, indahum fasahah, ba'dahum indahum fasahah, wa ba'dahum indahum dzaka wa hakadha. Barakallah. Namun di antara keistimewaan orang-orang pedalaman, indahum quwwah fil jism, kuat secara jasad, jasmaninya kuat. Ya, dibanding dengan orang-orang yang tinggal di kota, mereka lebih kuat jauh. Ketahanan tubuhnya bagus. Karena mungkin alam yang mendukung, ya. Makanan yang mereka makan juga mendukung, lingkungan juga mendukung, ya. Naik turun gunung, jalan sekian kilo, gotong ini gotong itu, ya, ngembala ini ngembala itu, kuat. Kalau orang-orang kota, ya jalan berapa meter, nggak pakai jalan, ontel, ya. Agak jauh sedikit motor, agak lebih jauh sedikit mobil, jauh sedikit pesawat, ya. Jadi agak manja. Jadi mungkin untuk urusan penyakit banyak mengenai orang-orang perkotaan. Ya. Makanya di zaman dulu, ya, Rasulullah SAW ketika beliau lahir itu dibawa ke pedalaman, sah, dengan tujuan menjauhkan dari penyakit-penyakit yang ada di Mekah dan yang sekitarnya. Dibawa ke pedalaman agar badannya itu kuat, jasadnya itu kuat, dan mempelajari kefasihan tata bahasa Arab di sana. Barakallahu. Min ain lana hadhihi faidah? Faidah sahlah. Faidah sahlah. Indah dak, kalau suap elba, MTF sah, ayo. Ahsan, ahsan. Dari kalimat al-aqil. Pada yang berikutnya, yang ketiga, jafa'u ahlil badiyah. Jafa'u ahlil badiyah. Jafa'u ahlil badiyah. Kerasnya tabiat orang-orang pedalaman. Kerasnya tabiat orang-orang pedalaman. Jadi ghaliban, kebanyakannya, orang-orang yang tinggal di pedalaman Badui, ya. Mereka memiliki tabiat yang jafin, ya, yang agak keras, kaku. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tinggal fil hawadir wal mudun, yang tinggal di kota, ada juga seperti itu. Namun al-jafa itu banyak mendominasi orang-orang pedalaman. Min aina lana hadhihi al-faidah? Anda tak kalah. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah faqala ya Muhammad. Ahsan, ahsan, barakallahu fiik. Dari gaya bicaranya orang ini, ya, ketika manggil Rasul dengan namanya, ya Muhammad. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini sebelum bertanya ngasih mukaddimah. Ana sa'iluk wa musyaddidun 'alaika fil mas'alah. Saya mau tanya, tapi agak keras tanyanya. Agaklah. Ini menunjukkan jafa, indahum jafa. Tabiat dan watak mereka keras. Baik. Pada yang keempat. Husnus su'al. Husnus su'al dalilun ala aqlis sa'il. Husnus su'al dalilun ala aqlis sa'il. Baiknya dalam bertanya menunjukkan kecerdasan sang penanya. Jadi kita tahu bobot bagaimanakah orang ini, itu bisa kita lihat diantaranya dengan melihat bagaimana cara dia bertanya. Cara dia bertanya. Kalau pertanyaannya itu ngalor, ngidul, gak jelas, ya, sembarang ditanyakan, nah ini indahum kusur, ya, indahum kusur, kecerdasannya kurang, ya. Asal terlintas tanyakan, terlintas tanyakan. Ya ini gak memandang bobot yang hendak dia tanyakan. Nah ini kusur fil faham wal aql. Ya ini kurang cerdas. Tapi kalau dia pertanyaannya itu berbobot, ya, satu pertanyaan tapi membutuhkan jawaban yang betul-betul konsentrasi. Ya. Tidak butuh banyak tanya, satu pertanyaan saja tapi mewakili semua. Su'alun jami', yahtaj ilal jawab al jami'. Pertanyaan yang mencakup, padat, dan butuh jawaban yang padat pula. Ya. Kalau tuh melihat, apalagi orang-orang yang indahum jidal, yang suka debat, biasanya mereka memancing lawannya dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan. Ya. Dia akan melontarkan pertanyaan dan akan melihat bagaimana respon pihak yang ditanya. Itu biasanya orang-orang yang mujadil, senang debat, adu argumen, ya, itu bisa diketahui dari pertanyaannya. Oh, ini pertanyaan mancing ini, ya. Terkadang pertanyaannya giring, ya, menggiring. Makanya dalam tata bahasa Arab, dalam uslubul Arabiyah, yang namanya istifham anwa, yang namanya pertanyaan itu ada beberapa jenis, ya. Ada pertanyaan yang memang butuh dijawab, ini istifham yang umum. Ada juga yang sifatnya pertanyaan tapi tujuannya untuk mengingkari, ya. Ada juga pertanyaan yang sifatnya untuk menetapkan, ya. Yakni macam-macam pertanyaan itu memiliki banyak sisi rahasia. Dan dari pertanyaan kita bisa mengukur, ya, bagaimana tingkat pemahaman, kecerdasan orang yang bertanya. Ketika kita memberikan pelajaran, ada santri-santri yang tanya. Biasanya kita lihat orang ini paham apa enggak, kita lihat pertanyaannya bagaimana. Ya, kita lihat pertanyaannya bagaimana. Kalau pertanyaannya itu minta penjelasan, ya, berarti belum paham. Berarti belum paham. Misal, Ustaz, saya mau tanya, maksudnya ini apa? Nah, berarti belum paham. Tapi kalau pertanyaannya itu menjelaskan atau memancing kita untuk memberikan keterangan lebih lanjut, fahim. Tadi paham mana ini? Ya. Bagaimana? Nah, tadi disebutkan seperti ini. Bagaimana kalau demikian? Ya. Di sini disebutkan seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana? Menuntut kita untuk memberikan penjelasan yang lebih. Nah, berarti ada fahim. Paham berarti itu. Ya, dari pertanyaan kita bisa mengukur seberapa jauh orang ini paham dan bagaimana ya kecerdasan orang ini. Barakallahu. Karena yang namanya pertanyaan semua orang bisa tanya. Sah. Tapi tidak semua pertanyaan itu menunjukkan atau tidak semua pertanyaan itu berbobot. Pertanyaan anak kecil beda dengan pertanyaan orang dewasa. Sah. Pertanyaan orang yang alim dengan pertanyaan orang yang jahil beda. Beda. Pertanyaan orang yang biasa-biasa dengan pertanyaan orang yang mujahidin beda. Ya, ini maratib. Maratib. Barakallahu fiik. Dalam hadis ini ya menunjukkan kepada kita baiknya pertanyaan itu menunjukkan kalau orangnya cerdas. Orangnya cerdas. Tayyib, min ayna lana hadhil faidah? Sayyib an-nadhara. Kesemua dari awal. Eskop. Pertanyaan Arab Baduy ini. Labas, labas. Ahsan, ahsan. Dari bentuk pertanyaan Arab Baduy ini. Kemudian para sahabat mengatakan al-aqil. Sah. Kita senang ketika ada orang pedalaman datang tapi yang cerdas. Kemudian bertanya. Nah, kecerdasan dikaitkan dengan pertanyaan. Paham ya? Menunjukkan kalau orang itu cerdas, pertanyaannya pasti berbobot. Itu yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Wah, ini ada ini orangnya. Tanya dan pertanyaannya betul-betul berbobot dia. Seperti orang Badu yang datang kepada Rasul dalam hadis ini. Cerdas dia. Datang kemudian bertanya. Antum lihat uslub dia ketika bertanya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Bumi? Allah. Gunung? Allah. Langsung dijadikan sebagai sumpah. Fabilladzi, maka demi zat yang telah menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini. Yang ini menunjukkan kecerdasan dia. Kecerdasan dia. Dia memancing pihak yang ditanya untuk menjawab. Kemudian dari jawaban ini, dia jadikan sebagai rujukan. Yang ini menunjukkan bagaimana kecerdasan orang ini. Barakallahu fiik. Makanya ya para ulama dulu kalau ada yang tanya tanahnya itu enggak genah suruh pulang ya irji' balio belajarlah cara bertanya yang benar ya balik belajarlah tanya atau cara bertanya yang benar karena yang namanya bertanya itu miftah kunci kalau kitanya ini pertanyaannya nyeleneh gak bakal dapat kuncinya. Barakallah. Pada selanjutnya yang kelima, hirsus sahabah wa mahabbatuhum lil ilm. Hirsu as sahabah wa mahabbatuhum lil ilm. Semangatnya para sahabat dan kecintaan mereka terhadap ilmu. Urusan semangat dan kecintaan terhadap ilmu pada kalangan sahabat la syakki tidak dilakukan lagi. Oleh karena itulah mereka menjadi orang-orang yang dijadikan rujukan. Orang-orang yang dijadikan sebagai panutan. Karena semangat mereka dalam menimba ilmu tentunya untuk diamalkan. Kecintaan mereka terhadap ini. Dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa fakta. Di antaranya bagaimanakah konsentrasi mereka ketika belajar? Sampai disebutkan dalam kitab-kitab adab, kalau mereka sudah bermajlis dengan Rasul, seakan-akan di atas kepalanya itu ada sangkar burung. Khawatir kalau bergerak terbang burungnya. Diam. Tidak kemudian diam tapi matanya merem. Tidak. Ya. Atau diam tapi pandangannya kosong. Menembus ustadznya. Tidak tahu ke alam mana. Tidak. Tapi betul-betul fokus. Apa yang disampaikan dipaham. Dihafalkan. Diyakini. Diamalkan. Itu para sahabat. Itu diantara bukti kecil yang menunjukkan bagaimanakah semangatnya mereka, kecintaan mereka terhadap ilmu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau masih terhitung sangat muda. Ngajak temannya, ayo keliling, kita berguru kepada para sahabat mumpung mereka masih banyak. Temannya ini gak mau. Ngapain belajar? Kan sahabat banyak. Kalau ada muskilah, kasihkan mereka. Kalau bahasa sekarang gitu, ngapain capek-capek belajar? Ulama kan banyak. Duat banyak, asatidzah banyak, pondok-pondok banyak. Ngapain belajar? Capek-capek. Kalau ada urusan, tinggal tanya saja sama mereka. Ditinggal sama Ibnu Abbas. Ini orang ini, males sih. Tinggal. Belajar. Datang ke satu tempat. Terus demikian. Bahkan ketika beliau mengetuk pintu seorang sahabat di waktu siang, khawatir mengganggu, beliau menunggu, tidur di emperan rumahnya, nunggu. Itu menunjukkan semangatnya beliau. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bagaimanakah semangat beliau dalam belajar? Enggak dilakukan lagi pengganti makan dan minum, karena memang di sisi lain enggak ada yang dimakan, enggak ada yang diminum, ya dipakai belajar. Pakai belajar. Kalau nahna gitu, gak ada makanan, gak ada minum, kayak motor gak ada bensin, ya, gak nyala. Di starter gitu, gak nyala-nyala. Ya sama. Gak makan, gak minum, mafi akal wala syurub, khalas. Ya, dhahaba aqlu. Konsentrasinya hilang. Waktunya taklim yang dipegang bukan pena, perut. Ya. Duh, cek lapar ini. Ya, siapa ya? Hai. Ya, kullu bihasabi. Ini Abu Hurairah. Sahabat Jabir bin Abdullah, ma'ruf rihlah Jabir dalam hadis yang masyhur, melakukan perjalanan sebulan berangkat sebulan pulang dalam rangka untuk mendengarkan satu hadis saja. Semangat, betul-betul semangat dalam mencari ilmu, kecintaan mereka terhadap ilmu, dan semangat mereka tidak bisa ditandingi oleh orang-orang dan generasi setelah mereka. Karena yang pertama, kemuliaan mereka selaku sebagai sahabat, penerus dakwah Nabi SAW. Dan yang kedua, mereka dijadikan sebagai rujukan dan panutan orang-orang yang setelah. Semangat. Dan ditiru oleh generasi-generasi setelah. Tadakallahu fiik. Hadzal ladzi yanbaghi lit-thalib. Ini yang selayaknya bagi para pencari ilmu. Indahum hirs wa indahum mahabbah. Punya semangat dan cinta dengan ilmu yang dia belajar. Barakallahu. Min aina lana hadhihi al-fa'idah? Dari mana faedah ini? Manil muadzin? Indak ajib wa adzin ba'dah. Fayas'aluhu wa nah. Labas, labas. Ahsan, ahsan. Barakallahu fiik. Bisa dari lafaz ini atau lafaz yang sebelumnya bisa. Atau dari konteks hadis ini semuanya menunjukkan akan faedah ini. Semangatnya mereka dalam mencari ilmu. Ahsan, barakallahu fiik. Adzan. Faedah yang keenam. Ba'thul wufud li ajli da'wah. Ba'thu al-wufud bil fa' al-wufud jamak dari wafdun. Al-wufud li ajli ad-da'wah. Ba'thul wufud li ajli da'wah. mengutus utusan untuk dakwah. Yakni termasuk di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk nashrul ilm wa nashrul Islam wa hifadzan 'alal ilmi wad da'wah, dalam rangka untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, mengutus utusan-utusan yang memiliki bekal yang pantas untuk berdakwah, diutus untuk menyampaikan, untuk mendakwahi umat manusia, termasuk di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak kesempatan dan banyak riwayat yang menjelaskan bagaimanakah Rasul alaihi salatu wassalam mengutus para sahabat untuk menyebarkan Islam, melebarkan sayap Islam, wa hakala. Min ayna lana hadhihi al-fa'idah indak? Atana rasuluk faza'ama lana annaka taz'um anna Allah arsal. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Faedah berikutnya yang ketujuh. Jawazul istithbat. Jawazu al istithbat. Fi amrin. Fi amrin. Qad tahaqqaq sidquhu. Qad tahaqqaq sidquhu. Li ziyadati at-ta'kid. Li ziyadati at-ta'kid. Bolehnya tatabbut, memperjelas urusan yang sudah diyakini kebenarannya untuk menambah keyakinan. Bolehnya memperjelas urusan yang sudah diyakini kebenarannya untuk menambah keyakinan. Jadi yang namanya tatabbut bukan hanya dalam perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang samar atau simpang siur atau semisalnya. Tapi tathabbut wa tabayyun bisa juga dalam perkara-perkara yang memang sudah jelas. Tujuannya ta'kid. Tujuannya ta'kid atau tujuannya talabul ulu fil isna. Talabul ulu fil isna. Mencari sanad yang lebih tinggi. Sebagaimana sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an di awal-awal Islam, ketika beliau mendengar Rasul diutus di Mekah, beliau mengutus saudaranya untuk pergi ke Mekah mengecek apakah benar Rasul itu telah diutus dan bagaimana dakwahnya. Sudah dicek, kembali ke tempat beliau dan menyampaikan, namun beliau kurang puas. Bukan berarti kemudian beliau ragu, tapi kurang puas dengan penjelasan. Akhirnya beliau datang ke Mekah mencari Rasul. Namun sebelum ketemu dengan beliau, beliau tinggal di Masjidil Haram sebulan. Berani tanya orang asing, gak kenal siapa-siapa. Khawatir kalau bertanya salah sama orang, khawatir berbahaya. Akhirnya beliau tinggal di Masjidil Haram selama sebulan. Gak makan apa-apa kecuali minum air zam-zam sampai gemuk. Ya sahabat Abu Dzar. Asyahid in hadil kisah yang kita ambil dari kisah ini adalah bagaimanakah ya tujuan beliau istithbat tabayyun, memperjelas keadaan untuk semakin menambah keyakinan, dan juga talaban lil ulu, untuk mencari sumber langsung, yakni mencari sumbernya langsung, mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang Islam, bertanya tentang agama. Sebagaimana dalam hadis ini, boleh kita memperjelas sebuah urusan yang memang sudah jelas perkaranya, sudah diyakini kebenarannya, tapi dalam rangka untuk ziyadah ad-taqid, untuk semakin menambah keyakinan. Baik, min aina lana hadhihi al-fa'idah? Indah. Mutabidan. Ahsan. Masya Allah, ahsan. Kullul as'ilah fil hadith. Ya. Semua pertanyaan dalam hadith yadullu ala hadhihi al-fa'idah, menunjukkan faedah. Karena dia bertanya bukan karena dia tidak tahu, karena sudah tahu. Buktinya di awal dia mengatakan utusanmu datang kepada kami. Dia sudah yakin. Cuma ingin lebih memperjelas, lebih menambah keimanan dan keyakinan, sekaligus ingin langsung mendengarkan dari sumbernya. Barakallahu fiik. Ahsan. Pertanyaan selanjutnya yang ke-8. Al-adabu fis su'al. Al-adab fis su'al. Memperhatikan adab dalam bertanya. Baik. Min aina lana hadhihi al-fa'idah? Nadakallah sahibu nadarah bismillah multabit sahibu nadarah dari kacamata an aywa ahsan had ha Ajis, nerah, tak dapat, atayib. Indah aku. Indah. Dari pertanyaan Arab Badui ini. Labas. Ahsan. Barakallahu fiik. Dari uslub pertanyaan Arab Badui ini. Meskipun indahu jafa, ya, agak kaku. Tapi uslubun jayyid. Merupakan tata bahasa pertanyaan yang bagus. Ya, tata bahasa pertanyaan yang bagus. Barakallahu fiik. Ahsan. Barakallahu fiik. Bisa juga diambil dari kalimat al-aqil. Sebagaimana yang kita ambil faedah, ya, ketika kita membahas tentang masail hadis, masalah yang ketiga. Tentang kalimat aqil, sah. Di situ disebutkan sebagai ketentuan bagi pihak yang bertanya. Harus paham, ya, tahu cara bertanya, adab dalam bertanya, wa ila akhir. Menunjukkan dalam hadis ini diajarkan adab dalam bertanya. Barakallahu fiik. Faedah yang ke-9. Min uslubit tadris as-su'al wal jawab. Min uslub at-tadris as-su'al wal jawab. Min uslub at-tadris as-su'al wal jawab. Di antara metode dalam belajar tanya jawab. Di antara metode dalam belajar tanya jawab. Ada wadhih. Faedah wadhih. Pertanyaannya jelas. Lakin nafas nastathbit li ziyadati ta'kid. Faedahnya jelas, insyaallah semua sudah bisa, ya. Tapi tidak masalah kita tanya, ya. Ziyadati ta'kid. Anda ada sirr. Halo. Allahu a'lam, masyaallah. Ternyata masih ada yang loading juga ini. Labas, labas. Ahsan, ahsan. Tayyib, tayyib. Lo, ojo niru temane. Allahu a'lam. Ini ngomong Allah, Allahu a'lam. Dicoba dulu. Wah, dari piye? Hah? Sabar, sabar. Cari lagi, ya. Ah, inda dzat, sayyibun nadar as-saghir. Ah, am. Antum nulis faedahnya enggak? Apa yang antum tulis? Baca. Ahsan, ahsan. Apa artinya? Allahu akbar. Ah, idza katabta fadhham ma taktub. Ya. Kalau antum tulis, pahami apa yang antum tulis. Ya. Pakai bahasa Arab labas, ahsan fil kitabah. Ya. Bagus, bagus, ya. Cuma kalau enggak paham, ya enggak masalah, kasih terjemahannya. Enggak masalah. Hah? Barakallahu fiik. Ini. Atayib, indak, ajib. Ini antum bisa jawab, masyaallah hebat antum. Ya. Ni'mal walad an. Apa? Tanya jawab yang ada dalam hadis ini. Masya Allah, ahsan, ahsan. Hah? Gak paham apa yang dia tulis, tapi bisa jawab. Masya Allah. Hah? Inna hadza la syai'un ujab, yakni. Hah? Ajaib. Ya, jadi antum kalau tulis, ya pakai bahasa Arab, amrun daruri, pakai bahasa Arab. Ini gak paham, kasih terjemahannya. Kasih terjemahannya. Gak masalah. Gak masalah. Fi awal talab. Awal belajar, tak masalah. Ya, jangan gengsi. Anak dulu kalau belajar, kitab itu gondrong, ya. Gondrong sampai tulisan dalam kitabnya saja tidak kelihatan. Numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, habis numpuk. Wah, ketika mau baca kitab praktek, wush, dibaca sampai pakai kaca pembesar mungkin. Ya, wush, tak karu-karuan. Ya. Begitu sudah mulai agak bisa, dihapus sedikit. Agak bisa, hapus sedikit. Agak bisa, hapus sedikit. Agak bisa, ganti kitab. Ya wis lecek kabeh kok digosoki terus ya ganti kitab baru. Lakin nabas ahsan tarakallahu. Faedah berikutnya yang ke-10. Fadilatul qiyam. Fadilatul qiyam bi arkanil Islam. Fadilatu al-qiyam bi arkanil Islam ala wajhi sidq. Fadilatu al-qiyam bi arkanil Islam ala wajhi as-sidq. Keutamaan mengamalkan rukun Islam dengan jujur. Keutamaan mengamalkan rukun Islam dengan jujur. Ada kata alif faedah sah. Mandat. Al-Mutanah Tifraq Su Mandat. Yang rujuk itu jambat. Salah, jambat. Indak ashab Banyuwangi. Aywah, an. Ajib. Ahsan, ra'in sadaqa layadukhalannal jannah. Kalau jujur, masuk surga. Barakallahu fiik. Faedah yang terakhir, yang ke-11. Jawazul iqtisad fil amal. Jawazu al iqtisad fil amal. Jawazu al iqtisad fil amal. Bolehnya pertengahan dalam beramal. Yang dimaksud pertengahan dalam beramal di sini mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Itu boleh, tidak masalah. Meskipun yang afdol, ya, yang afdol juga mengamalkan yang sunnah sebagai bentuk pelengkap untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan yang wajib. Tayyib, min aina lana hadhil faidah. عند ذاك الأخ ثوب الأزرق عند الأسطوة أنت سيب اللغة أيوة. La azidu alaihinna wa la anqusu minhum. Ahsan. Barakallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, hadis yang baru insyaallah taala. Baik. Ada pertanyaan? Apakah betul sholat Jumat, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu hari? Pada waktu hari pertama Dajjal muncul ke dunia dengan alasan satu hari bagaikan satu tahun. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. والله أعلم. نعوذ بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. يوم واحد يوم عصيب. Satu hari kayak setahun. Ada يوم عصيب يا إخوة. Hari yang kalau kita ketemu Dajjal di situ, itu ayamul fitnah. Hari-hari fitnah. Satu hari seperti satu tahun. Bala. Na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Ustaz, apakah sudah ada faedahnya tentang alasan Anas bin Malik digelari Dzul Udzunain? Khalas. Taqaddam ma'ana sah. Ketika kita bahas biografi beliau singkat sudah dijelaskan sama akhuna. Khalas, alhamdulillah. Iktafaina. Qabul khabaril wahid. Sah. Alhamdulillah. Tapi ana sendiri belum takkid. Nusid. InsyaAllah kalau sempat nanti kita cek. Apakah puasa untuk membayar kafarat nazar dilakukan 3 hari berturut-turut. Kalau berturut-turut lah, yang penting 3 hari, mafi muskilah. Barakallahu fiik. Nah, sebelum kita tutup majlisnya, radio mati. Ana ketemu sama antum semua ini sepekan sekali, ya toh. Tak manfaatkan betul momen yang satu ini kalau tidak ada halangan. Ya. Jadi sekalian kalau ada hal-hal yang ingin ana sampaikan, tak sampaikan sekalian. Al-afu minkum. Sudah, fadhilah. Baik, berkaitan dengan perizinan, syabab. Sesuai dengan kesepakatan kita, perizinan untuk jarak lebih dari 100 meter ke arah Maidan wa Mahaulah, ke arah alun-alun dan sekitarnya, izinnya ke ana dengan kuota yang sudah ditentukan. Qismul lughah nafaran, qismul dinul wahid tsani wa tsalits, kullu wahid minhum nafar wahid. Lughah 2, din 1, 2, 3, 1, 1. Sah. Dan kesepakatan kita, kalau satu orang sudah keluar, maka tidak bisa keluar lagi sampai sepekan, baru bisa izin. Menurut laporan, ya, ini kayaknya apa terkikis kesepakatannya ini. Jujur ya, wah, ana tidak bisa menghafal semua. Ya. Jangan antum manfaatkan kelengahannya ana. Ya. Ana biasa tak catat. Nah, di rumah ada catatan perizinan kecil. Yang izin tak tulis. Tujuannya ketika besok kok izin lagi ketahuan. Kemarin sudah izin, tidak bisa izin. Sepekan lagi kalau bisa izin. Ya, gantian yang lain. Tapi hakada ma'al mahril ayam. Dan berjalannya waktu. Kasatul masyagil wal masyakil wa hakada. Lupa. Kelupaan. Karena setiap ada yang ketuk pintu, kalas. Dan kalau ana pergi, tak wakilkan ke rais syabab. Jangan dimanfaatkan. Wah, kemarin saya sudah izin sama ustaz. Ya, sekarang tak izin ke rais syabab lah. Ustaz kan tak tahu. Tak ngasih khabar ke beliaunya. Dulu, sempat kita kontak sama rais syabab. Ya. Yang sudah keluar pulang. Nanti kalau nak pulang dari safar dapat laporan yang sudah keluar pulang. Langsung tak rekap. Lakin kama qala ba'dul Arab, indal amal in fasakhatil azaib. Indal amal in fasakha al azaib. Terkadang ketika sudah masuk semakin dalam, terkadang semangat itu surut. Ya. Karena banyaknya hal yang diurus, banyaknya hal yang ditangani, akhirnya terlupakan. Nah, yang seperti ini ya ikhwat, tolong antum ta'awun dengan kita. Ya. Yang sudah keluar, ya jangan keluar lagi sampai pekan berikutnya. Misal antum izin hari ini hari Kamis. Berarti antum tidak bisa izin lagi sampai Kamis berikutnya. Gantian yang lain. Ya. Jujur anak kurang perhatian. Akhir-akhir ini kurang perhatian. Pulang izin tafadol. Jangan tak tanyakan, cuma ada bela diri. Pas. Anak tidak tanya antum sudah keluar kemarin. Antum sudah berapa kali keluar. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi mohon ta'awunnya. Taib, untuk kita disiplinkan lagi. Ketua keamanan Abu Hurairah, ayo. Jaga bos. Rais syabab. Nanti ta'awun dengan ketua keamanan, cek di buku perizinan. Ya. Ini bulan apa ini? November ya. Tanggal 9. Ya. Ini hari Kamis. Dari Kamis kemarin sampai Kamis sekarang, antum cek siapa namanya yang double. Tulis, kasihkan ke anak, nanti kita panggil orangnya dan ditunda keluarnya sampai pekan berikutnya, atau kita tutup perizinan untuk dia 2 pekan. Kita tutup perizinan untuk dia 2 pekan. Barakallahu fiik. Gantian yang lain. Tamam, antum cek nanti. Kemudian, ya, ketika antum izin, sebagaimana kesepakatan juga, bilugatis, bilugatil Arab, bilugatil Arab. Ya, kadang ana kelupaan atau kadang ana sengaja tak diam kan? Ya, ya enggak semua, ya masih. Ustaz izin, tak diam aja. Izin, kaulah Ustaz. Tastadin, takallam bil Arab. Nazaru. Tatakallam shoya, tatata'ata hakada. Tujuannya ya ikhwan, biar antum terbiasa. Ini sebagai penjajakan, sebagaimana yang pernah kita singgung awal kesepakatannya, sebagai penjajakan untuk menuju langkah yang lebih tinggi. Langkah yang lebih tinggi dimulai dari perizinan. Perizinan. Nanti kalau bagus, sekiranya bagus, enak, ya, nanti kita akan naik. Kita akan naik. Mungkin keseharian. Ya. Kalau sama anak harus pakai bahasa Arab. Naik tingkat lagi, beberapa kelas dikhususkan. Mungkin kesemudian 3 wajib bahasa Arab kullu yaum. Nanti naik berikutnya, terus demikian bertahap ya itu. Nahnu al-aziz ta'ziz. Sekarang kita lagi nata ini. Ta'awun ma'ana. Kerjasama, kerjasama. Limaslahatikum anfusikum. Untuk kemaslahatan antum semua, ya. Karena antum di lingkungan, ya, lingkungan Indonesia, enggak ada di sini orang Arab yang keturunan Arab pun tak pakai bahasa Arab. Seolah-olah, jadi lingkungannya kurang mendukung. Otomatis harus aktif antumnya. Penjajakan untuk urusan perizinan, anak anggap penjajakan untuk antum semua. Ini berhasil, ini mau kita naik, naik, naik terus. Biar kualitas bahasanya itu bukan semata-mata imtihan. Wahai imtihan, masya Allah nilainya Jawa Zalqantara 89, ya mungkin agak turun-turun sedikit 6 lah. Nah kemudian prestasinya di kertas saja, di rapot saja, enggak. Betul-betul ada bekasnya. Pada nilai bagus. Ketika diajak ngobrol, melongo. Mau ngomong, loading dulu. Nah, kurang pas. Ya. Kurang pas. Mau izin, izinnya sebentar. Cuma pengen kau nalun, loadingnya yang lama. Nunggu dulu. Satu kalimat muncul. Astagdin. Ila opo yuk. Aduh, repot ini. Ya. Belum lagi kalau tak kasih pertanyaan, atau tak kasih kata perintah, tak bilang tamam, tamam-tamam aja. Tapi tak perhatikan, ketika sudah lewat, tanya sama temannya, Ustaz tadi ngomong apa? Ya Allah. Tak perhatikan. Ya. Ila ayin akhi, astaglina Ustaz. Ila ayin ilal maidan. Lish, akhidin nukud. Tamam, istaudik min jamil ikhwan. Tamam. Loading dulu. Tamam. Ha? Tamam. Falamma walla, ketika sudah berpaling, ya, balik ke teman-temannya tanya, aduh Ustaz mau ngapa ya? Aduh kadang ketawa-ketawa sendiri. Aduh Ustaz mau ngapa ya? Bingung. Aduh ya apa ini? Ha? Dibangun ya, dibangun. Jangan sungkan kemudian antum tanya. Ma makna ya Ustaz? Maksudnya apa antum ngomong itu Ustaz? Tak terjemahkan. Ya. Kadang kalau anak sendiri, ya, kurang sabar nunggunya, ya, kadang tak pancing juga. Antum mau kemana? Untuk apa? Baru ngomong. Dan ini melatih, latihan. Apalagi tak lihat, ya, mungkin anak baru sadar sekarang ini. Sejak kita bikin pakai bahasa Arab yang izin, itu aja. Biasanya dulu, masya Allah, bisa dibilang hampir rata. hampir rata. Sekarang enggak, tak lihat anak berdosa saja sekarang. Tak ingat-ingat, oh iya ya. Itu ayam itu. Ya. Itu aja. Besoknya fulan lagi. Berapa lagi fulan lagi? Fulan lagi. Baik dari kesemuluhah, din 1, 2, 3, itu aja. Wallahu alam kenapa? Apa mungkin enggak enak mau izin wa akhirnya? Lah, ya, syajjah nafsa. Dilatih. Ini tahap awal. Ana ingin menghidupkan kembali nuansa bahasa Arab sebagaimana yang pernah terwujud beberapa tahun silam. Mis lama itu. Lama. Dulu sempat wajib. Ketahuan enggak bahasa Arab, pus'ab. Atau denda. Kafarot. Ya. Ini enggak betul-betul insyaAllah. Kafarot. Yakni betul-betul ditekankan. Bahkan sebagian pelajaran kita dulu pakai bahasa Arab. Min awal ila akhir kitab, ustaznya pakai bahasa Arab. Nah, ditanamkan. Ya, ikhwan. Di antara simbol ma'had kita itu, Kismullah. Kismullah. Dulu waktu ana di Yaman, wis. Kalau sudah kita debat urusan bahasa, kita belum menyebutkan argumen kita, langsung ditebak. Inti dari mana? Ana Gresik, wah, Gresik, semen, ya, kokoh tak tertandingi gitu loh. Maksudnya apa? Wah, Gresik ma'ruf akhi bil lughah. Malu ya sampean. Ma'ruf bil lughah. Lughah apa nih, ya? Karena banyak teman-teman kita dari sini ke sana kayak nol lagi. Ketika diajak ngomong sama orang Arab, domblong. Ngomong apa orang ini? Karena itu kurang praktek. Teman-teman anak kalau ketemu mereka, masya Allah, ya. Segese ini tempatnya bahasa Arab, ya. Masya Allah ini. Malu rasanya, ya. Sungkan kafir. Khawatirnya mereka ngetes antum, waduh. Soro. Bukan soro min akhwati kada ya itu. Soro min akhwati sobun. Kacau ya itu. Ya ini intinya taksis. Antum ta'awun ma'ana. Mulai sekarang. Ya, mulai sekarang. Kalau antum takallam, ya. Fakir awalan wa takallam thaniyan. Warakib. Ditata. Kalamnya ditata. Ditata. Tidak masalah. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Dan perhatikan nahwu sorofnya. Perhatikan. Dalam urusan kalam itu banyak diambil sorofnya. Tinggal antum utak-atik jadi. Tinggal antum nih. Semangat apa enggak? Jadi mulai besok. Ya. Perizinan sebagaimana kesepakatan kita. Yang sudah izin sekali. Ya mbok yo ngertilah. Jangan izin lagi sampai pekan berikutnya. Gantian yang lain. Ya. Kita juga pengen lihat teman-teman yang lain izin ke kita. Barakallahu. Ya mungkin itu saja yang bisa ana sampaikan. Ya, jadi tolong ditata lagi. Ya, baik dari sisi perizinannya, peraturan perizinannya, dan juga kalam ketika izin. Ya, barakallahu. Ya sebelum izin tata dulu. Ya, tata dulu. Gak apa-apa antum mungkin bawa penerjemah satu teman antum. Untuk sekali dua kali, jangan dibiasakan. Sambil antum pelajari bagaimana cara bahasanya, wa ila akhirih, barakallahu. Mufradat yang antum dapatkan banyak, sah? Hatam da alfiyah itu? Belum. Hah? Sudah berapa? Berapa ratus? Isim. Apa dua-duanya? Isim fi'il. Isim 400. Fi'il? Belum. Isim 400 kadir wah. Okay, ibu. Itu kalau antum tata, masya Allah, kuis bin tamam, zen itu, sudah enak, bisa tertata. Barakallahu. Ya intinya, ana masih pada tekad ana, ini masih tahap pertama. Ana minta ta'awun dari antum semua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian kepada muhadharahnya. Ya, yang semangat. Ya, ketika muhawarah, yang semangat ditata. Ya, ditata. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum, al'afu minkum wa la ta'akhkhur.